Ma huwa sirru ibadatil asnam? Man yujib? Man indahu jawab? Apa rahasia penyembahan berhala? Pengagungan, barakallahu fiik. Pengagungan sesembahannya. Bas cuma itu. Ada sedikit lagi. Yang lebih inti sungguhnya. Pengagungan itu berikutnya. Intinya adalah harapan bagi si penyembah dari yang disembah. Ada harapan, harapan. Baik, sekarang kita bedakan. Ziarah kubur ahli sunnah, ahli tauhid dengan ziarah kubur ahli syirik. Apa perbedaannya? Mal farq bainahuma? Ziarah kuburnya ahli tauhid dengan ziarah kuburnya ahli syirik. Kalau mau tahu perbedaannya, paling tidak kita harus tahu tujuan-tujuannya. Tujuannya seorang ahli tauhid ziarah kubur apa? Dan tujuannya musyrikin apa? Hah, apa tujuannya ahli sunnah, ahli tauhid ziarah kubur? Jadi, pertama, mengingat akhirat. Yang kedua, al-ihsan ilal mayyit, berbuat baik kepada si mati. Dengan apa berbuat baik kepada si mati? Dengan mendoakan mereka dengan rahmat wal maghfirah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa mu'anhu. Dan juga dengan salam, assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat antumus sabiqun wa inna insyaallah fikum lakhirun. Yang ketiga, jayid, ihsan zair li nafsihi. Yang ketiga, berbuat baiknya dia untuk dirinya sendiri, yaitu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ziarahnya ahli tauhid, cuma tiga perkara. Pertama, mengingat akhirat. Kedua, berbuat baik kepada si mati dengan mendoakan. Dan yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bedakan dengan tujuan ziarahnya ahli syirik ke kuburan-kuburan. Apa tujuannya mereka? Mengagungkan. Tujuannya apa? Nah, mengharapkan kebaikan dari si mayit. Ini bedanya. Kalau ziarahnya ahli tauhid, memberikan kebaikan buat si mati. Tapi kalau ziarahnya ahli syirik, mengharapkan kebaikan dari si mati. Nah, inilah yang dikatakan tadi, sirru ibadatil asnam. Rahasia penyembahan berhala itu adalah mengharapkan dari makhluk sesuatu. Mengharapkan harapan-harapan. Apakah katanya pantulan cahaya yang merupakan kebaikan karena si mati ini adalah suatu jiwa yang soleh, maka kalau Allah menurunkan kebaikan kita akan ikut terbawa, ikut mendapatkan kebaikan. Ini harapan-harapan dari si mati. Padahal harusnya ketika kita ziarah kubur, kita memberikan kebaikan untuk si mati. Ekonomi na'azakullah, lihat perbedaannya. Maka hati-hati, jangan sampai dibalik mengharapkan kebaikan dari si mayit yang akhirnya nanti berubah menjadi penyembahan berhala. Baru setelah mengharapkan sesuatu dari si mati, diringi berarti harus memuliakannya supaya dapat kebaikan. Berarti harus kita memberikan ini dan itu supaya kita dapat ini. Baru kemudian peribadatan-peribadatan sekian banyak, ternyata tujuannya adalah mengharapkan kebaikan dari si mayit. Mengharapkan kebaikan-kebaikan dari si mayit. Apa di antara kebaikan yang diharapkan dari si mayit biasanya? Hah? Syafa'at. Sering kali harapan-harapan mereka adalah syafa'at. Musyrikin jahiliyah yang menyembahnya batu, patung dan sebagainya, sama. Mereka menjulukinya ha'ula'i syufa'una 'indallah. Kata mereka, kata penyembah-penyembah berhala, berhala-berhala yang adalah syufa'una 'indallah, pembela-pembela kami nanti di sisi Allah. Sama, harapannya syafa'at. Pembelaan. Berarti ikhwan bin a'azakumullah, apa sirru ibadatil asnam, rahasia penyembahan berhala? Harapan-harapan pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, khususnya harapan-harapan tadi, harapan syafaat dan sejenisnya. Sehingga dengan harapan itu mereka memberikan berbagai macam peribadatan-peribadatan dalam rangka mengharapkan syafaat. Kita lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'ala. Wa ba'd. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah mereka mengambil selain Allah syufa'a? Ketika alasan musyrikin, penyebab berhala-berhalanya adalah harapan syafaat, maka Allah katakan sebagai bantahan, amittakhadhu min dunillahi syufa'a? Apakah mereka mengharapkan dari selain Allah syufa'a? Apakah mereka mengharapkan syafaat-syafaat dari selain Allah? Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun, apakah kalau mereka tidak memiliki sedikit pun dan bahkan tidak berakal, ini tidak memahami, apakah kalian akan meminta dari mereka? Padahal mereka la yamlikun, kata Allah, tidak memiliki. Itu alasan pertama, mereka tidak boleh kita sembah, kita harapkan syafaatnya. Pertama, la yamlikun, tidak memiliki. Yang kedua, wa la ya'qilun, dan tidak bisa memahami. Kamu ngomong apa, enggak ngerti. Oh, sudah mati. Orang mati di kuburan. Kemudian kamu meratap-ratap. Apakah mereka paham ucapan kalian? La yasma' wa la yubsir. Tidak mendengar dan tidak melihat. Ata'buduna min dunillahi ma la yasma' wa la yubsir. Kata Allah, apakah kalian beribadah kepada benda-benda yang la yasma' wa la yubsir, yang tidak melihat dan tidak bisa mendengar? Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka ini menunjukkan kelemahan berhala-berhala dan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah akhiri dengan kalimat, "Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, lillahi syafa'atu jami'an." Katakan kepada mereka bahwa milik Allah lah syafaat seluruhnya. Lahu mulku samawati wal ard. Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan kerajaan bumi. Jangan kamu anggap suasana di akhirat nanti kayak suasana di pengadilan negeri. Jangan dianggap bahwa nanti di akhirat itu seperti keadaan di pengadilan-pengadilan biasa. Beda. Siapa yang tidak diizinkan oleh Allah untuk berbicara, tidak berani bicara. Dan siapa yang tidak diizinkan untuk memberikan syafaat, tidak bisa memberikan syafaat. Siapapun itu. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah ridai. Saya ulangi ayat Allah SWT, supaya jelas bagi mereka-mereka para kuburiyin yang datang ke kuburan untuk minta-minta syafaat. Kata Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bisa memberikan manfaat dengan syafaat sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan untuk orang yang Allah ridai. Pemberi syafaatnya harus dengan izin, dan yang diberi syafaatnya dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan izin, tidak dengan ridha, maka tidak akan bisa memberikan syafaat sedikit pun. Fa akhbara anna syafa'ah liman lahu mulku samawati wal ard. Maka dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwasanya tidak memiliki syafaat kecuali yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak memiliki syafaat artinya tidak bisa memberikan syafaat seenaknya, karena bukan miliknya. Karena milik Allah, maka siapapun yang memberikan syafaat dengan izin Allah. Jangan berlagak bodoh kemudian pura-pura heran, masa tidak ada yang memiliki syafaat? Rasul kan memiliki syafaat. Makna kalimat tadi dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah syafaat seluruhnya, artinya inti dari syafaat hanya milik Allah, yang lain tidak memilikinya kecuali dengan izin Allah. Sedangkan Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bicara bahwa mereka yang tidak memiliki syafaat, mereka marah. Orang-orang bodoh dan kuburiin marah. Mereka tidak memberikan syafaat. Kata siapa? Orang soleh memberikan syafaat. Juga Nabi memberikan syafaat. Juga para wali-wali memberikan syafaat. Siapa bilang tidak memiliki syafaat? Yang bilang Allah bahwa mereka tidak memiliki syafaat kecuali dengan izinnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, bedanya pemilik dengan bukan pemilik apa? Apa perbedaannya? Kalau pemilik berhak menggunakannya sekehendaknya. Iya kan? Itu pemilik. Tetapi yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan seenaknya. Taib, kita tanya sekarang. Apakah mereka para malaikat-malaikat berhak untuk memberikan syafaat seenaknya? Tidak bisa. Berarti bukan milik malaikat. Para rasul, bisakah memberikan syafaat tanpa izin Allah? Tidak bisa. Berarti pemilik bukan? Bukan pemilik. Demikian pula orang-orang saleh dan para aulia. Mereka juga orang-orang saleh dan para aulia dalam keadaan mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa yang mereka sukai dengan seenaknya sendiri. Enggak bisa. Harus ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda. Harus dengan izin Allah kepada yang diridhoi. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Siapa yang memiliki syafaat kalau begitu? Kalau mereka semua tidak bisa melakukannya kecuali dengan izin dari Allah, berarti pemiliknya Allah. Yang memiliki syafaat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lainnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengharapkan syafaat nabi, mengharapkan syafaat para aulia, mintanya bukan kepada mereka, mintanya kepada Allah. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Ya Allah, aku meminta syafaat para syuhada was salihin. Ya Allah, aku meminta begitu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau memintanya pada makhluk-makhluk yang dianggap soleh, maka kalian seperti mereka-mereka musyrikin yang menyatakan berhala-berhalanya memberikan syafaat. Haula'i syufa'una indallah. Mereka itu kan pemberi-pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang dimaksud oleh musyrikin tadi adalah si mayit yang ada di kuburan Latta. Latta itu dalam bentuk kuburan. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga dinukil oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Dan juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Bahwa makna Al-Lat yang Allah sebutkan dalam surat An-Najm adalah kuburan orang saleh. Ikhwan ibn a'azabullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti alasan mereka dengan alasan kuburin hari ini sama persis. Meminta pembelaan-pembelaan, meminta syafaat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang memiliki syafaat adalah yang lahu mulku samawati wal ard. Yang memiliki syafaat adalah yang menguasai langit dan bumi. Wa huwa Allah wahdah, yaitu Allah sendirinya. Fa huwa alladhi yashfa' binafsihi ila nafsih. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan syafaat dari dirinya untuk dirinya, dan dialah yang mengizinkan orang-orang yang memberikan syafaat. Liyarham 'abdahu fayadhan huwa liman yasha'u an yashfa'a fi. Dan dia Allah pula yang memilikinya, yang mengizinkan orang-orang yang memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhoinya. Yang memberi syafaat harus dengan izin Allah, yang diberi syafaat harus dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pemiliknya. Fasalati syafa'atu fil haqiqah innama hiya lahu. Maka dengan ini syafaat pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Walladhi yashfa' indahu innama yashfa' bi'idnih. Adapun mereka-mereka yang memberikan syafaat nanti di sisi Allah, mereka tidak memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Wa amrihi, dengan perintahnya. Sehingga Rasulullah SAW sebelum memberikan syafaat, minta izin pada Allah. Sujud, sebagaimana dalam hadis yang panjang, dalam hadis syafaat. Sujud memuji Allah dengan pujian-pujian. Sampai Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memanggil dengan namanya yang mulia. Kemudian Allah menyatakan, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Wasal tu'ta. Mintalah, akan aku beri. Dan silakan memberikan syafaat, aku akan berikan syafaat. ba'da syafa'atihi, maka innama yashfa' bi'idni, maka Nabi sekalipun hanya saja memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Ba'da syafa'atihi subhanahu wa ta'ala ila nafsih, setelah syafaat Allah sendiri kepada dirinya. Wahiyya iradatuhu min nafsih, apa itu syafaat Allah pada dirinya? Kehendak Allah untuk merahmati. Kehendak Allah untuk memberikan kasih sayangnya dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ketika Allah sayang, Allah merahmati, dan Allah berkehendak ingin memberikan rahmat kepada umat ini, Allah izinkan nabinya, ya Muhammad irfa' ra'sa wasal tu'ta wasfa' tushaffa', maka nabi pun memberikan syafaat, ummati ummati, umatku umatku. Siapa yang akan berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dijawab oleh Rasulullah sendiri. Ketika ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia paling berbahagia yang mendapatkan syafaat darimu? Maka Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, aqama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan kejujuran dari hatinya, dan yang benar-benar ikhlas karena Allah SWT, maka orang yang memiliki la ilaha illallah dengan murni ini, merekalah yang akan berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau ingin mendapatkan syafaat dari para anbiya, ingin mendapatkan syafaat dari para salihin wasyuhada, jadilah kalian orang-orang yang pantas diberi syafaat. Jadilah kita orang-orang yang pantas untuk diberi syafaat, yaitu hendaklah perbaiki la ilaha illallahnya, bersihkan tauhidnya dari kesyirikan-kesyirikan, bersihkan tauhidnya dari berbagai macam peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dengan ikhlas dari hatinya dan dengan jujur konsekuen bahwa dia tidak beribadah kepada selain Allah SWT. Orang yang seperti ini kalaupun punya dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kedzaliman-kedzaliman, mudah-mudahan akan bisa mendapatkan syafaat dari Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dimaafkan dosa-dosanya, dimaklumi, dan diselamatkan dari api neraka. Ikhwani fillah a'azakumullah. Berarti siapa yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang yang bertauhid. Ini orang-orang yang masih punya dosa tetapi masih memiliki tauhid yang murni, yang tidak rusak dengan kesyirikan. Maka jadilah kita orang-orang yang muwahhid. Jadilah kita orang-orang yang bertauhid. Jadilah kita orang-orang yang memurnikan la ilaha illallah, sehingga otomatis akan diberi syafaat oleh para anbiya, dan tentunya afdalul anbiya Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga syafaat para malaikat. Syafaat para malaikat. Qala wa hadha dhiddu syafa'ati syirkiyah allati asbathaha haula'il musyrikun wa man wafaqahum. Berarti syafaat yang dibahas ini dalam Quran dan Sunnah berbeda dengan syafaat yang dipahami oleh mereka-mereka kaum musyrikin, yang dijuluki oleh para ulama dengan syafa'ah syirkiyah. Syafa'ah syirkiyah yang ditetapkan oleh musyrikin dan orang-orang yang mencocoki mereka, yaitu syafaat yang dibatalkan oleh Allah, dianggap batil oleh Allah, ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita baca Al-Qur'an, kita akan melihat ada dua jenis pemberitaan syafaat. Yang mungkin kalau orang itu bodoh, orang awam, apalagi orang-orang yang mencari-cari kesalahan dari kalangan orientalis, orang kafir, menyatakan ini kitabnya kaum muslimin bertentangan yang satu dengan yang lainnya. Yang satu menyatakan ada syafaat, yang satu menyatakan tidak ada syafaat. Bagaimana ini? Ima benar-benar bodoh dungu, atau pura-pura bodoh. Padahal syafaat yang ditetapkan oleh Allah adalah syafaat yang dipahami oleh ahli sunnah, ahli tauhid. Sedangkan syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Allah Taala, yang dibatilkan, dibatalkan oleh Allah, adalah syafaat-syafaat yang dipahami oleh musyrikin, yaitu syafaat syirkiyah. Kita lihat sekarang Kalau tadi syafaat yang ditetapkan, apa itu? Syafaat milik Allah, yang Allah akan izinkan kepada siapa yang dikehendaki, untuk orang yang diridhoi oleh Allah dan dikehendaki. Adapun syafaat-syafaat yang dipahami oleh musyrikin, kita kalau datang ke kuburan, maka kita dapat pembelaan. Kalau kita datang ke tempat-tempat keramat, kerisnya orang soleh, atau ini adalah selendangnya orang soleh, atau ini adalah ininya orang soleh, kayunya orang soleh, dan seterusnya, kalau kita meraup dengan debunya, maka kita mendapatkan syafaat dari orang soleh, itu semua kadzab, dan Allah batalkan. Allah katakan dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. Takutlah kalian kepada suatu hari yang tidak akan bisa dicukupi jiwa dengan jiwa lainnya. Ini enggak akan saling bisa membela. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, dan tidak bisa diterima pula tebusan-tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat syafa'at. Lihat, dikatakan tidak bermanfaat syafa'at. Syafa'at yang mana ini? Syafa'at yang mana? Khamilin a'azakumullah. Syafa'at yang dimaksud oleh Allah dengan mengatakan la tanfa'uha, tidak bermanfaat, tentunya syafa'at syirkiyah yang diharapkan oleh musyrikin dari kuburan-kuburannya. Yang diharapkan oleh kuburiyun dari kuburan-kuburannya. Yang diharapkan oleh jahiliyah dari Lata, Uzza, dan Manat. Yang diharapkan dari mereka-mereka dengan mencuci keris, dengan mencuci gong, dengan ini semua harapan-harapan mereka syafaat. Kata Allah, la tanfa'uha, enggak akan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat lain Allah katakan. Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah sekarang sebelum, ini berinfaklah sekarang dari apa yang kami rizkikan pada kalian. Min qabli an ya'tiya yawmun, sebelum datang nanti satu hari yang tidak akan bermanfaat, enggak ada jual beli, enggak ada khullatun, perkawanan, kesetia kawanan, enggak ada. Wala syafa'ah, dan enggak ada pula syafaat. Loh, di sini menyatakan enggak ada syafaat. Padahal tadi dikatakan lillahi syafa'atu jami'an. Berarti ada syafaat. Ikhwan bin na'azakullah, iya. Syafaat-syafaat yang diharapkan musyrikin tidak ada dan tidak akan bermanfaat. Kata Allah, berinfaklah sekarang, sedekahlah sekarang dari rezeki-rezeki yang Allah berikan pada kalian, cepat. Supaya kalian menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berinfaklah sebelum datang satu hari yang enggak ada jual beli, enggak ada khullah. Apa itu khullah? Dari kata khalil, teman dekat yang akrab, yang saling tolong-menolong. Di dunia mungkin akan bermanfaat. Jual beli akan bermanfaat. Begitu kamu mulai akan dikenai bahaya, sebentar, udah gini aja, saya akan bayar kamu sekian, kamu lepaskan saya, kamu begini, kamu begitu, bisa apa enggak bisa? Di dunia bisa. Atau ada khullah, tenang saja, ada sahabat saya yang setia, apapun mara bahaya akan menimpa saya, dia akan membela saya, karena sahabat. Dunia, di akhirat enggak ada khullah, wala khullah, enggak ada khullah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling bersahabat setia di dunia ini, nanti yaumul qiyamah menjadi adu, menjadi saling bermusuhan mereka. Allah kabarkan demikian. La khullah, enggak ada khullah. Nafsi-nafsi, masing-masing memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Jangankan sahabat, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, istrinya sendiri, dia enggak peduli. Yaumanya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imrin yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu orang tidak peduli lagi dengan saudaranya, dengan bapaknya atau ibunya, dengan anaknya, dan enggak peduli dengan mereka semuanya. Akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih, pada istrinya, pada anaknya, enggak peduli semua. Kenapa mereka masing-masing mementingkan dirinya dan tidak peduli dengan lainnya? Yauma idzin sya'nun yughni, hari itu masing-masing manusia memiliki urusan sendiri-sendiri yang sangat mereka pentingkan, enggak mikir orang lain. Mikirkan dirinya sendiri. Bayangkan, apakah kira-kira tadi orang yang katanya, kalau kita datangi kuburannya, nanti ruhnya dekat dengan kita, akrab. Kalau sudah akrab, jadi teman. Kalau sudah teman, nanti dia akan bela kita. Bagaimana dengan ayat ini? Allah katakan, la bay'un, wala khullatun, wala syafa'ah. Tidak ada jual beli, enggak ada tebus menebus, enggak ada bayar membayar, dan enggak ada pula khullah, enggak ada persahabatan, kesetiakawanan, enggak ada. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Wala syafa'ah, dan enggak ada bela-belaan, buru-buru membela orang lain. Masing-masing akan memikirkan dirinya sendiri. Para anbiya saja ketika didatangi oleh manusia ketika itu menyatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku, pergilah kepada yang lain. Diriku-diriku, sampai pada Rasulullah SAW. Rasulullah pun tidak berani langsung memberikan pembelaan. Memuji Allah dan sujud, meminta-meminta, berdoa. Dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang baru diilhamkan saat itu. Sampai Allah izinkan, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa. Baru Rasulullah SAW memberikan syafa'atnya ummati. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi mereka-mereka yang bukan para anbiya, apalagi mereka-mereka yang bukan ulama, bukan salihin, yang dianggap soleh, padahal dia bukan soleh, padahal dia dalam keadaan sama seperti yang nyembahnya. Nanti kalau saya mati, kalau kamu butuh saya, injak bumi 3 kali dan panggil nama saya. Mengajarkan kesyirikan. Datangi kuburan saya, kemudian kamu begini, kamu begitu, niscaya saya akan bantu kalian. Berarti yang menyembah dan disembah sama. Sama akidahnya, sama pemahamannya, pemahaman-pemahaman jahiliyah. Apalagi, lebih parah lagi, kalaupun soleh, benar-benar soleh, gak boleh kita meminta kepadanya, tapi minta kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari para salihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari para syuhada. Tentunya lebih-lebih lagi kita yang lebih kita harapkan, syafaat dari Rasulullah SAW dan para anbiya. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat lainnya, yang Allah meniadakan syafaat, yaitu syafaat syirkiyah, adalah ucapan Allah SWT dalam ayat lain, wa andir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengan ini orang-orang yang takut untuk dikumpulkan nanti di hadapan Rabbnya, yang saat itu mereka tidak memiliki selain Allah wali, tidak memiliki selain Allah wali-wali, pembela-pembela. Wala syafa' wala syafi', dan tidak ada pula pemberi-pemberi syafaat. La'allahum yattaqun, semoga mereka akan takut, kata Allah. Peringatkan mereka yang tahu bahwa mereka nanti akan dikumpulkan yaumul qiyamah, tidak ada wali, tidak ada syafi'. Lihat, di sini ditiadakan. Tetapi di dalam hadis, dalam berita-berita, Rasulullah SAW memberikan syafaat. Bagaimana? Bagaimana mensinkronkan antara dua dalil ini? Atau bahkan dalam Al-Quran, ada satu yang menetapkan syafaat, ada yang tidak menetapkan, mengatakan tidak ada syafaat. Khonifirina azakumullah, yang syafaat yang ditetapkan, namanya syafaat musbattah. Kalian catat namanya. Sedangkan yang dinafikan, syafaat manfiyah. Antara syafaat yang musbattah, dan syafaat dan manfiyah tidak bertentangan. Karena yang ditiadakan dan yang ditetapkan berbeda. Syafaat yang musbattah, syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ditetapkan pula dalam hadis-hadis, yaitu syafaat musbattah, adalah syafaatnya yang diizinkan oleh Allah untuk orang yang diridhai. Syafaat orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang diridhai. Ini syafaat yang musbattah. Sehingga ketika Allah menafikan syafaat para malaikat, Allah kecualikan. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaatnya, kecuali, ada kecualinya. Nah, ini yang musbattah. Apa kecuali? Mim ba'di an ya'dallah liman yasha wa yarda. Kecuali setelah izin Allah dan kepada orang yang diridhai. Berarti syafa'ah musbattah, syafa'ah yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah, adalah syafa'at dengan izin Allah bagi pemberinya, pemberi syafa'at, dan dengan syarat keridhaan Allah bagi yang diberi syafa'at. Baru dikatakan ada. Tetapi yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah syafaat yang dinafikan. Yang lebih banyak disebut syafaat manfiyah. Kenapa? Agar kalian wahai manusia jangan terlalu berharap, jangan menggantungkan dengan pembelaan orang. Hendaklah kalian beramal dengan amalan yang saleh, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dengan tauhid, hendaklah engkau dalam keadaan mencari keridhaan Allah, hendaklah kalian bergantung pada Allah saja, jangan pada yang lain. Sehingga dikatakan oleh Allah dalam sekian banyak ayatnya, hari yang tidak ada syafaat, hari yang tidak bermanfaat syafaat, hari yang tidak ada pembela-pembela, hari yang saat itu enggak ada pertemanan persahabatan, hari yang tidak ada mereka memikirkan orang lain, hari di mana manusia melari dari keluarganya sendiri, dari bapaknya, dari ibunya, dari istrinya, dari anaknya, dari kakaknya, dari adiknya, mereka lari dari semua orang, mereka pikirkan sendiri-sendiri. Hari yang begini, hari yang begini, dikabarkan dengan detail bahwa hari itu manusia masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Likulli mri'in yawma idin sya'nun yughni. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti apa syafa'ah yang manfiyah, syafa'at yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, syafa'at yang diharapkan oleh musyrikin dari sesembahannya. Itu manfiyah, enggak ada, enggak bermanfaat. Diharapkan oleh musyrikin jahiliyah bahwa Lata, Uzza dan Manat akan membelanya. La, enggak bermanfaat syafaat mereka. Demikian pula syafaatnya diharapkan dari penyembah-penyembah kuburan. Kalau kita nyembah kuburan, kita akan diberi syafaat. La, la tanfa'uha syafa'ah wala khullah. Syafaatnya diharapkan oleh mereka, mereka yang melakukan kesyirikan-kesyirikan dengan berbagai macam penyembahan-penyembahan kuburan, penyembahan berhala dengan berbagai macam sesajen-sesajen, dengan berbagai macam pemberian-pemberian yang katanya ini persembahan untuk penunggu laut, untuk penunggu pohon, untuk penunggu ini dan itu, agar mereka nanti membela kita yaumul qiyamah, tidak akan bermanfaat. Juga harapan mereka yang mengharapkan dari Jibril dan Mikail, yang mengharapkan dari Israfil dan Izrail, kemudian mereka membikinnya seperti empat penjuru mata angin. Ini jimat-jimat mereka. Jimat-jimat musyrikin, mereka membuat satu rajah-rajah tulisan-tulisan dan membuat empat penjuru mata angin, kemudian ditulis di sana Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Kemudian mengharapkan bahwa kita akan dibela oleh empat malaikat. Katanya. Kalau kita menulis rajah-rajah ini dan kita ikat di sabuk kita, atau kita ikat di sini dan di situ, maka niscaya kita akan terjaga oleh empat malaikat. Urusan dengan keputusan-keputusan wahyu, ada Jibril yang akan membela kita. Urusan dengan masalah rizki, ada Israfil. Urusan dengan masalah kematian, Izrail bersama kita. Tenang aja, akan dibela oleh dia. Urusan apa lagi? Astagfirullahaladzim. Kita katakan, la tanfa'uha syafa'atun. Enggak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Kecuali dengan izin Allah dan keridhaan Allah. Kalau begitu, ngapain kita minta pada mereka? Kita mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak diperintahkan, enggak diajarkan untuk doa meminta kepada malaikat atau meminta kepada nabi yang telah wafat, atau meminta kepada kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan habib fulan, habib fulan. Enggak ada perintahnya la fil Quran wala fil sunnah. Bahkan sebaliknya, larangan sangat banyak dalam Quran dan sangat dalam sunnah, sangat banyaknya. Bahkan inti dakwahnya Rasulullah SAW adalah berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada lainnya. Mengharaplah kepada Allah, jangan mengharap pada lainnya. Merataplah, istighosahlah, memintalah kepada Allah, jangan kepada selainnya. La malakun muqarrab, wala nabiyun mursal. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Jangan meminta, berdoa, meratap, istighosah kepada malaikat yang didekatkan, ataupun kepada nabi-nabi yang diutus. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala, maka Allah khabarkan dalam ayat-ayat tadi, termasuk ayat yang berikutnya, yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada bagi kalian dari selain Allah wali, tidak ada pula syafi'. Ini seperti ayat-ayat tadi, menafikan syafaat. Syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang diharapkan oleh musyrikin dengan kesyirikan-kesyirikan mereka. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu laysa lil ibadi syafi'un min dunihi. Dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya bagi hamba-hamba ini tidak memiliki syafaat, tidak memiliki syafi', pembela-pembela selain Allah Subhanahu wa taala. Bal idza arada Allah Subhanahu rahmata 'abdih, bahkan kalau Allah menghendaki rahmat kepada seorang hamba, adina huwa liman yashfa' fi. Kalau Allah inginkan rahmat pada seorang hamba, Allah izinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Tidaklah ada yang memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah. Wa qala, dan Allah katakan, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Siapa yang akan memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Padahal disebutnya dalam ayat kursi, ayat yang mereka baca tiap malam, mereka baca pagi dan sore, atau mereka baca tiap malam Jumat. Padahal dalamnya ada kalimat yang sangat jelas, tidak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti semuanya memberikan syafaat dengan izin dari pemiliknya. Allah lah pemiliknya. Maka kalau kita meminta, mintalah kepada pemiliknya. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain pemiliknya. Fasyafa'atu bi'idnihi laisat syafa'ah min dunihi. Maka syafaat itu dengan izin Allah, bukan syafaat dari selain Allah, tetapi syafaat dengan izin Allah. Walasyafi' syafi' min dunih. Dan tidaklah pemberi syafaat memberikan syafaat dari selain Allah, bukan. Tetapi pemberi syafaat tadi juga bi'idnih, juga pemberi syafaat dengan izin Allah SWT. Wal farqu baina syafa'ataini baina syafi'aini kal farq baina syarik wal 'abdil ma'mur. Sedangkan perbedaannya antara kedua syafi' sangat jauh sekali, seperti perbedaan antara budak dengan pemiliknya. Allah menyatakan, akulah pemilik syafa'at yang memberikan syafa'at. Kemudian Allah katakan tentang nabi, tentang malaikat dan sebagainya, bahwa mereka memberikan izin, memberikan syafaat dengan izinku, kata Allah. La yashfa'u indahu illa bi'idznih. Enggak akan memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Tapi berarti Allah memberikan syafaat, rasul dan malaikat memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala pemilik, rasul dan para malaikat dan orang-orang saleh memberikan syafaat dengan izin pemilik. Dengan izin pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perbedaan antara keduanya? Syafi' wa syafi'. Syafi' yang merupakan pemiliknya, yaitu Allah SWT, dan syafi' yang diizinkan untuk menyampaikan. Mal farq bainahuma? Ya, sangat jauh perbedaannya. Seperti perbedaan tuan dengan budaknya. Budak dengan pemiliknya. Rasulullah SAW semulia-mulia manusia. Tapi dibandingkan dengan Allah, beliau AS adalah mamluk. Dimiliki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dialah yang mengisrakan hambanya, budaknya. Rasulullah SAW dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat lain, falamma qama 'abdullahi. Dan ketika berdiri Abdullah, juga maksudnya Rasulullah SAW, hamba Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti Rasulullah SAW semulia-mulia manusia, semulia-mulia para anbiya, semulia-mulia nabi, semulia-mulia rasul, Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetap kalau dibandingkan dengan Allah, beliau adalah budaknya, miliknya, yang dikuasainya, yang tidak memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Ini harus kita dudukkan sebagaimana mestinya. Sehingga kita kalau meminta kepada yang tidak memiliki atau kepada yang memilikinya, minta kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'ah allati abtalaha Allah syafa'at asy-syarik fa innahu la syarika lahu. Maka syafa'at yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinafikan, adalah syafa'at dari sekutu untuk sekutunya. Ini dikatakan tidak ada, tidak mungkin. Syafaat dari sekutu terhadap sekutunya. Ya, ini seakan-akan sejajar antara Allah dengan si pemberi syafaat ini. Allah katakan masuk neraka. Kemudian kata sebenarnya, ya Allah, jangan ya Allah, kasihan dia. Dia begini, dia begitu. Terbayang kayak gini. Mungkin atau enggak mungkin? Astagfirullahaladzim. Maha suci Allah. Maha tinggi Allah. Ini bukan pengadilan negeri. Ini bukan seperti yang kalian saksikan di pengadilan-pengadilan dunia. Pengadilan-pengadilan yang sungguh sangat tidak adil keseringannya. Kebanyakannya. Tetapi yang terjadi nanti yaumul qiyamah itu antara Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengadili dan yang selain Allah hamba-hamba budak-budak tidak berhak bicara apalagi memberikan syafaat. Tidak berhak berbicara apalagi memberikan syafaat. Ikhwan bin a'azakumullah, para malaikat-malaikat tadi mereka tidak berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Mereka para malaikat-malaikat tadi la yatakallamun, tidak berani berbicara, illa man adina lahur rahman wa qala sawaba, kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan mereka berbicara sawab. Kecuali dengan izin Allah dan ketika diizinkan mereka berbicara sawab. Berbicara adalah kebenaran. Enggak mungkin akan membela orang yang pantasnya dalam neraka kekal dalamnya selama-lamanya. Enggak mungkin. Iya kan? Enggak mungkin akan dibela yang demikian. Karena mereka qala sawaba, mereka akan berbicara dengan ucapan yang hak. Ikhwan bin azam kaum muslimin yang saya hormati. Berarti yang akan dibela adalah orang-orang yang pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Yang pantas dimaafkan. Siapa yang pantas dimasukkan dalam surga? Ahlu tauhid. Orang yang masih punya tauhid, belum rusak dengan kesyirikan-kesyirikan akbar. Kalau mereka sudah rusak dengan kesyirikan-kesyirikan besar, maka mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. La tanfa'u syafa'ah. Enggak akan bermanfaat syafa'at siapapun. La tanfa'u syafa'atu syafi'in. Enggak akan bermanfaat syafa'at seluruh pemberi syafa'at. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Kata Allah, enggak bermanfaat bagi mereka syafaatnya seluruh pemberi syafaat. Karena kafir. Karena tauhidnya sudah rusak dengan syirik. Maka dengan berdoa kepada selain Allah, dikhawatirkan justru dia merusak keinginannya. Ingin dibela, ingin diberi syafaat. Ternyata dengan meminta kepada kuburan keramat, meminta kepada kuburan orang saleh, meminta kepada kuburan wali, justru dia menjadi syirik, malah terhalang dari syafaat. Malah terhalang dari syafaat. Ini namanya uqiba bihirmanih. Dibalas dengan lawannya. Syiriknya karena pengen syafaat, ternyata balasannya justru terhalang dari syafaat. Karena as'adun nas bisyafaatihi yaumal qiyamah, sebaik-baik atau sebahagia-bahagia manusia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah orang yang qala la ilaha illallah sidqan min qalbih atau khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dengan ikhlas dari hatinya, yang tauhidnya tidak rusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Itulah yang akan mendapatkan pembelaan-pembelaan dari para syafi'in yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan kalau kita meminta-mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memintalah kepada pemiliknya, jangan meminta kepada mereka-mereka yang tidak memiliki. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.